Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Satu buku kumpulan hadis karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada hadis yang pertama di bab taubat atau bab yang atau hadis yang ke-13 dari awal kitab Riyadhus Shalihin. Yaitu sebuah hadis dari wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, innila astaghfirullah, sungguh aku mohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertobat kepadanya, fil yaumi, dalam sehari, akthar min sab'ina marratan, lebih dari 70 kali, diriatkan oleh Al-Bukhari. Hadis berikutnya dari sahabat Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, dalah kalian bertobat kepada Allah, wastaghfiruhu, dalah kalian memohon ampun kepadanya, fa ini atubu fil yaumi mi'ata marrah, maka sungguh aku bertobat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Diriatkan oleh Muslim. Penjelasannya, telah lewat pembahasan apa yang disebutkan oleh penulis tentang wajibnya bertobat, syarat-syarat tobat, dan berbagai ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi untuk menunjukkan wajibnya bertobat. Sedangkan dua hadis yang disebutkan oleh An-Nawawi di sini adalah dalil dari sunnah menunjukkan wajibnya bertobat. Karena semakin banyak dalil atas satu permasalahan, akan wajibnya satu permasalahan, maka menunjukkan semakin kuatnya kewajiban masalah tersebut. Bahkan jadilah permasalahan tersebut sangat-sangat ditekankan. Wasor aujab, bahkan sangat-sangat wajib. Maka ini menunjukkan bahasanya wajib itu bertingkat-tingkat. Ada sesuatu yang sangat wajib karena demikian banyak dalil yang memerintahkannya, dan ada sesuatu yang sekedar wajib. Sebagaimana hal yang haram juga bertingkat-tingkat, ada yang sangat haram karena sangat jelek keharamannya, maka semakin buruk dampak sesuatu hal yang haram, maka semakin besar dan semakin berkualitas tingkat keharaman hal tersebut. Ya, maka jangan dikira bahasanya semua hal yang wajib itu hukumnya sama. Sebagaimana jangan dikira bahasanya semua yang haram itu levelnya sama. Maka haram pun bertingkat-tingkat. Ada yang haram dalam status dosa kecil, ada yang haram dengan status dosa besar. Kelasnya berbeda. Demikian juga hal yang wajib itu pun juga tidak satu kelas. Ada yang wajib dan ada yang sangat wajib. Ada yang wajibnya karena menurut pendapat yang paling kuat, dan yang wajibnya disepakati ulama, tentu kualitas wajibnya berbeda. Maka di sini penulis atau An-Nawawi rahimallahu taala menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah kalau beliau memohon ampun kepada Allah dan bertobat lebih dari 70 kali. Maka jika demikian, Rasul alaihi salatu wasalam, seorang yang telah Allah ampuni dosanya yang lewat dan akan datang, sehari memohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Bahkan di hadis yang kedua, hadis Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani, ditegaskan berapa angka 70 kali tadi, lebih dari 70 kali tersebut, beliau tegaskan ini pastinya adalah 100 kali. Maka dua hadis ini dalil wajibnya bertobat, karena Nabi SAW memerintahkannya di hadis Al-Aghar bin Yasar, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Di sini ada kalimat perintah untuk bertobat, dan hukum asal perintah menghasilkan hukum wajib. Dan jika seorang itu bertobat kepada Allah, maka dia mewujudkan, maka dia mendapatkan dua manfaat. Yang pertama, faedah yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Dan dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya terdapat segala kebaikan. Karena mentaati perintah Allah dan Rasulnya adalah poros kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang berbahagia adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang beruntung adalah orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Adapun orang yang durhaka, orang yang hidup dengan maksiat bahkan kekafiran, boleh jadi dia senang namun tidak bahagia. Faedah yang kedua atau manfaat yang kedua dengan bertobat kepada Allah, berarti kita mencontoh dan meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Yani artinya beliau dalam selama sehari mengucapkan kalimat aku bertobat kepada Allah dan aku bertobat kepada Allah, dan ini bukan hanya sekedar ucapan lisan namun juga ucapan lisan dan keadaan hati. Dan tobat itu haruslah serius, haruslah sungguh-sungguh. Dan bukti seorang itu serius bertobat, jika dia bertobat kepada Allah, maka dia segera menghentikan maksiat yang dia kerjakan. Adapun seorang yang bertobat dengan lisannya namun hatinya muntawin, menyimpan niat untuk melakukan maksiat di lain kesempatan, atau menyimpan niat untuk meninggalkan kewajiban di lain kesempatan, maka ini bukanlah orang yang bertobat. Maka bukanlah orang yang serius bertobat, orang yang bertobat kepada Allah dengan lidahnya namun dengan anggota badannya dia masih terus menerus melakukan maksiatnya. Dia tidak segera menghentikan maksiat yang dia kerjakan. Karena ini adalah tobat yang tidak serius, dan ini adalah tobat yang tidak manfaat. Dan tobat semacam ini yang lebih tepat statusnya adalah mengejek Allah Azza wa Jal. Bagaimanakah mungkin kita bertobat kepada Allah dari satu maksiat sedangkan kita masih terus-menerus mengerjakannya? Bagaimanakah mungkin kita katakan aku bertobat Allah dari satu maksiat sedangkan kita masih punya menyimpan tekad kuat untuk mengerjakannya di lain waktu? Nanti kalau duitnya sudah ada, kalau nanti badannya sudah sehat, nanti maksiatnya dikerjakan kembali. Contoh pembandingnya adalah dengan hubungan dengan sesama manusia. Seandainya kita bermuamalah, berinteraksi dengan seorang manusia yang sama dengan kita, dengan sikap semacam ini, niscaya orang tersebut akan mengatakan dia mengejek diriku, dia mengolok-olok diriku. Bagaimanakah mungkin dia yatanassal min amrin indi, di depanku dia menyatakan kalau dirinya yatanassal, dirinya membersihkan diri atau dari satu perkara, namun dia ternyata masih saja mengerjakannya. Maka tidaklah ini kecuali ejekan dan main-main. Jika demikian komentar manusia yang mendapatkan perlakuan semacam itu, maka bagaimanakah jika sikap ini diberikan kepada Rabbul Alamin, kepada Rabb semesta alam? Karena perbuatan tadi itu semakin berderajat tinggi orang yang semakin berderajat tinggi orang yang di sana kita mengaku bertobat dan menyesal, padahal ternyata kita bohong-bohongan, maka tingkatan ejekannya semakin tinggi. Kalau cuma sama kawan, saya sudah kapok, saya tidak akan jelek-jelekkan kamu, namun tetap saja besok jelek-jelekkan. Oh, maka ini kita pun tersinggung dan ini satu hal yang kita anggap satu hal yang jelek. Itu kawan biasa. Jika itu dikatakan di depan orang tua, lebih jelek lagi. Jika itu dikatakan kepada orang yang punya status sosial yang lebih tinggi, maka semakin lebih buruk lagi. Jika demikian, lalu bagaimanakah jika itu dikatakan kepada pemilik jagat raya? Maka sebagian orang ada yang mengatakan kalau dirinya bertobat dari riba, akan tapi waliyadzubillah dia tetap terus-menerus mengerjakannya. Dia tetap menjalankan riba, boleh jadi terang-terangan dan boleh jadi tipu-tipuan. Dan sering kami sampaikan bahasanya orang yang melakukan riba dengan tipu-tipuan, dosanya dan kejahatannya lebih jelek daripada orang yang melakukan riba terang-terangan. Karena orang yang melakukan riba dengan tipu-tipuan, maka dia melakukan melakukan kejahatan terhadap dirinya sendiri sebanyak dua kali. Yang pertama dia terjumus ke dalam riba, dan yang kedua dia bermaksud menipu Allah Azza wa Jal. Seakan-akan Allah tidak tahu kalau pada hakikatnya yang dia lakukan adalah riba. Dan ini adalah satu hal yang sangat banyak dijumpai di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Ada orang-orang yang melakukan riba, menganakkan uang, membungakan uang secara terang-terangan. Nah, orang semacam ini atau perbuatan semacam ini jelas dan gamblang. Akan tapi ada orang yang membungakan uang, menganakkan uang, yaitu yang pada hakikatnya adalah riba, khianatan wa mukhoda'atan, dengan tipu-tipuan, dengan rekayasa. Kemudian dicontohkan oleh Sam Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala satu jenis riba dengan cara tipu-tipuan yang ada di Arab Saudi, meskipun nampaknya tidak ada di tempat kita. Ketika seorang yang butuh bantuan, maka karena satu kebutuhan, maka dia berutang dengan seorang kaya yang mau membantu. Maka orang kaya ini mau membantu, dan dia tidak minta tambahan. Dan manakala jatuh tempo telah tiba, maka dia memberikan dua pilihan. Lunasi sekarang, tidak ada tambahan, kalau tidak, ikut saya. Kalau kamu enggak mau, maka ikut saya. Ini yang dikatakan oleh, akan beliau jelaskan berikut ini. Fayatil ghani, maka ada seorang yang kaya, yang mau ngutangkan uang. Ya, dia membawa seorang yang miskin, yakuduhu dia bawa, dia giring. Di sini dalam bahasa beliau, waliyadubillah, dia giring ke tempat penyembelihan. Kenapa dia, orang kaya ini membawa si miskin tadi ke sahibu dukan, seorang pedagang, seorang bisnismen, seorang yang punya toko, yaitu orang yang indah hadil bito'ah, punya barang dagangan. Kemudian, maka pemilik toko kemudian menjual satu barang kepada si miskin tersebut, bidain dengan tidak tunai, dan ini adalah jual beli bohong-bohongan, bai'an suriyan, cuma jual beli bohong-bohongan. Jual beli namun barang itu tidaklah menjadi maksud dan maksud pokok si pembeli. Semua mengetahui bahasanya ini bukanlah jual beli yang betul-betul jual beli. Karena si pembeli dalam hal ini orang yang terlilit utang, dalam hal ini adalah si miskin. Dia membeli barang, namun dia pun tidak ngecek-ngecek barang yang dia beli. Dia tidak bolak-balikkan barang tersebut. Dia pun bahkan tidak lihat barangnya kayak apa. Bahkan layahumuh, barangnya itu apa itu tidak penting bagi dirinya. Bahkan seandainya itu sekedar kantong isinya pasir pun, kemudian diberikan kepadanya dengan status dikatakan inilah beras atau ini gula pasir, dia pun akan terima karena isi kantong tersebut tidaklah penting bagi dirinya. Karena yang penting bagi dirinya adalah bagaimanakah dia bisa menyelesaikan hajatnya. Maka si pemilik toko tadi menjual satu kantong yang boleh jadi isinya pasir tadi kepada si miskin dengan semisal harganya 10.000 rial misalnya. Ini angka yang sangat besar. Dan ini dengan jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun atau kurang dari itu, misalnya 1 bulan atau 5 bulan. Wayansarifu biduni ayang kulaha, kemudian si miskin ini kembali akan menjual barang tadi tanpa memindahnya dari tempatnya. Maka Al-Madin, seorang yang terlilit utang tadi, kemudian menjual kembali barangnya kepada pemilik toko dengan harga kontan yang lebih murah. Tadi dia beli dengan 10.000 dan dia jual dengan harga 9.000. Maka akhirnya si miskin tadi dapat uang cash 9.000 rial. Namun dia setelah jatuh tempo nanti punya kewajiban untuk bayar utang sama si pemilik toko 10.000 rial. Nah, uang 9.000 rial tadi digunakan untuk melunasi 9.000 rial itu digunakan untuk melunasi tadi orang kaya ngasih pinjaman uang. Maka tadi kan orang kaya mengatakan pada si miskin, lunasi sekarang, enggak ada tambahan, kalau tidak ikut saya. Nah, ikut saya dijak ke toko tadi, kemudian jual beli bohong-bohongan, akhirnya si miskin dapat uang 9.000 rial. 9.000 rial ini habis untuk bayar utang dia sama si orang kaya tadi. Dengan demikian nanti dia punya tanggungan mengembalikan kepada pemilik toko 10.000. Ada selisih 1.000 rial. Yang itu bukanlah angka yang sedikit. 1 rial sama dengan 3.000, 2.500, anggap saja 3.000. Nanti gimana kalau setelah jatuh tempo sama pemilik toko? Setelah jatuh tempo, kalau tadi disebut 1 tahun, anggap saja 2 bulan atau setengah tahun, 6 bulan enggak bisa. Maka si pemilik toko mengatakan, "Ini kamu harus bayar 10.000 real saat ini, sini kan sudah jatuh temponya berdasarkan kesepakatan kemarin. Oh, saya nggak punya. Kalau kamu nggak punya duit, sana pinjam sama si kaya tadi. Kamu harus pinjam sekarang. Ayo, saya temani ke tempatnya si kaya. Akhirnya ke tempat si kaya. Sama si kaya dipinjami 10.000 real. 10.000 real habis hilang untuk bayar si pemilik toko. Dan si kaya mengatakan, tak utang kamu 10.000 rial, 6 bulan harus kembali. Besok 6 bulan lagi, maka si kaya akan datang kepada orang ini, sekarang jatuh tempo utangmu 10.000 rial, bayar sekarang. Maaf, saya enggak punya duit gini ya. Kalau kamu enggak mau bayar sekarang, enggak punya uang sekarang, ayo pergi ke toko. Kemudian muter lagi seperti itu sampai mati. Kemudian muter demikian terusnya sampai mati, dan orang kaya sama pemilik toko ini sudah kong kaling kong. Selisihnya dibagi berdua. Tadi ya, jual beli bohong-bohongan tadi kan dapat selisih. Nah, itu nanti yang kaya dapat berapa, yang itu dapat berapa, karena ini memang sudah disepakati. Ini di antara trik riba bohong-bohongan, riba riba tipu-tipuan yang ada, bisa kita katakan yang ada di Arab Saudi, sebagian kasus di Arab Saudi demikian. Dia enggak terang-terangan. Ini ada utang piutang, kalau utang piutangnya ya hasil utang piutang, namun utang piutangnya ditambah bai'inah dengan jual beli yang sekedar bohong, bohongan. Nah, untungnya di sini, dan ini kok muter terus. Nanti ini enggak bisa lunasi sama pemilik toko, pinjam duit sama si kaya. Enggak bisa lunasi sama si kaya, akhirnya ke toko. Sama toko enggak bisa bayar, benda lagi si kaya dan seterusnya. Fayaqula hadzal fakir min wajahain, maka orang miskin ini dimakan oleh dua orang. Dimakan oleh dua orang, dari orang kaya yang memberikan utangan kepadanya dan dari pemilik toko. Namun mereka mengatakan inna hadza sahih, anehnya orang yang melakukan, karena ini adalah merasa ini adalah karena ini adalah riba tipu-tipuan. Maka mereka mengatakan ini adalah satu hal yang benar, dan tindakan semacam ini mereka sebut dengan tasih koreksi akad. Maka ada di antara mereka mengatakan ta'ala usahih alaik, mari ayo kita perbaiki, kita koreksi transaksimu, atau usahilaka kada wa kada, subhanallah, hal hadat tasih, apakah ini adalah satu hal yang benar? Yang benar ini adalah talkhih, bukan tasih, namun talkhih. Talkhih itu artinya melumuri, melumuri diri dengan dosa, wal iyadu billah. Dan jual beli bohong-bohongan antara pemilik toko yang tadi pura-pura nyerahkan barang, saya jual barangmu, barang ini kepadamu wasi miskin 10.000, bulan depan harus lunas. Dan setelah di tangan si pembeli kemudian dibeli lagi sama si pemilik barang awal dengan harga yang lebih murah namun cash. Ini adalah satu jual beli trik riba yang sudah ada sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dengan bai'ul ainah. Jual beli inah. Dan dia adalah jual beli bohong-bohongan. Maka di sini terdapat pelajaran penting berkaitan dengan transaksi jual beli, tidak dibenarkan dalam syariat Islam jual beli bohong-bohongan. Jual beli yang sah, yang legal dalam Islam adalah orang itu beli barang dan dia memang niat beli barang. Dan barang itu dia beli sebagai sesuatu yang dimaksudkan. Kalau itu sekedar bohong-bohong, itu satu hal yang tidak dimaksudkan. Sampai-sampai seandainya isinya pasir pun tidak masalah, meskipun ngomongnya ini beras, maka ini adalah bohong, bohongan, tipu-tipuan. Maka semacam ini adalah jual beli yang terlarang. Jual beli yang dibenarkan dalam Islam, orang itu beli satu barang dan dia menginginkan untuk mendapatkan barang tersebut dan memilikinya. Walihada, oleh karena itu maka wajib atas kita, jika kita adalah orang-orang yang memang serius bertobat kepada Allah, jika kita adalah orang yang serius untuk bertobat, adalah segera berhenti dari dosa dan maksiat dengan benar-benar berhenti. Dan kemudian setelah berhenti kita benci dengan maksiat tersebut dan kita sesali kenapa kita sampai mengerjakan dan melakukannya, sehingga jadilah tobat kita adalah tobat yang benar. Kembali ke hadis, maka di dua hadis yang tadi telah kita bacakan ada dalil bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Orang yang paling sungguh-sungguh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah realitanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling merasa takut kepada Allah, dan manusia yang paling bertakwa kepada Allah, dan manusia yang paling mengerti tentang keagungan Allah shalawatullah wasalamu alaih. Buktinya beliau adalah orang yang meskipun dia ibadahnya sudah demikian luar biasa, dia pun banyak-banyak bertobat. Maka beliau adalah manusia yang luar biasa dalam beribadah kepada Allah. Jika kita sadari dan kita sepakati bahasanya Nabi adalah manusia yang paling hebat dalam beribadah kepada Allah, maka kesepakatan kita ini mengharuskan sebuah konsekuensi. Konsekuensinya adalah, jika kita sepakat bahasanya Nabi adalah manusia yang paling hebat dalam beribadah, maka kok di zaman sekarang ada satu ibadah yang tidak pernah Nabi tuntunkan, tidak pernah Nabi contohkan, dan tidak pernah Nabi ajarkan. Bolehkah kita anggap itu sebagai satu ibadah yang sah? Tentu jawabannya, tidak boleh. Jika kita katakan itu adalah ibadah yang benar, maka berarti kita secara tidak langsung mengatakan ada orang yang lebih hebat dalam masalah beribadah kepada Allah dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ditemukanlah satu ibadah yang tidak diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penemuan terkini ada satu macam ibadah yang tidak dikenal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ditemukan oleh orang yang beribadahnya kepada Allah lebih hebat daripada ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita sepakat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling sungguh-sungguh dalam beribadah, maka tidak ada satupun jenis ibadah kecuali telah Nabi contohkan. Tidak ada satupun ibadah kecuali telah Nabi tuntunkan. Sehingga kok ada penemuan ibadah baru, ada tata cara sholat baru, ada zakat baru, atau haji baru, maka tentu kita harus meyakini yang baru-baru ini adalah satu hal yang bukanlah ibadah. Seandainya dia ibadah, maka manusia yang paling rakus beribadah telah mengerjakannya. Manusia yang paling mengerti tentang ibadah telah menuntunkannya. Loh, kok manusia yang paling rakus dalam ibadah, yang paling sungguh-sungguh dalam ibadah, tidak mengerjakannya, tidak menuntunkannya, dan tidak mengajarkannya? Maka ini jelas bukan ibadah, namun ini adalah keburukan. Dan hadis ini dalil bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mengajarkan kebaikan dengan perkataannya dan juga dengan perbuatannya. Beliau bukan hanya memerintahkan orang untuk ayo tobat, dan dirinya tidak tobat. Namun beliau adalah orang yang memerintahkan orang lain untuk bertobat, dan dirinya adalah orang yang sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau mohon ampun kepada Allah, dan beliau memerintahkan dan mengajak orang untuk memohon ampun kepada Allah sehingga orang bisa mengikuti dirinya imtisal li amri, dengan melaksanakan perintah Nabi dan mengikuti perbuatan Nabi. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una manfa'na bima 'alamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa rida'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.